Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Pelajaran yang sempat kita ambil pada pertemuan sebelumnya yaitu pelajaran yang ke-14 Ad-Darsu Rabi Asyar, dan sekarang masuk ke poin berapa sekarang? Poin ke-6 halaman 99 ya. 6. Barakallahu fikum. Poin ke-6, Iqra' ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Bacalah berikut ini dengan memperhatikan kaidah mengucap hamzah wasol. Dengan memperhatikan kaidah mengucap hamzah wasol. Wa qawaida nutqil harfis sakini, dan juga kaidah mengucap huruf yang bersukun. Indama yalihi al, ketika huruf sukun tersebut diikuti al setelahnya. Ketika huruf sukun tersebut setelahnya datang al. Nah, yaitu seperti yang pada poin kelima ya. Poin kelima dijelaskan kaidah mengucap hamzah wasol pada fi'il amr, yaitu ketika huruf ain fi'ilnya doma, maka dibaca doma. Uktub kataba yaktubu. Taknya itu huruf ketiga, fa'ala. Taknya dibaca doma, maka hamzah wasolnya dibaca doma. Uktub. Ketika ainnya fathah, seperti fataha yaftahu. Yaftahu itu ainnya fathah, maka dibaca kasro. Ikro. Iftah. Iftah. Ketika ainnya kasro, jelasa yajlisu. Yajlisu ainnya kasro, maka dibaca kasro juga, ijlis. Berarti mengucap hamzah wasol ada dua pada fi'il amr, doma atau kasro. Uktub, ikra, ijlis, iftah. Nah, kalau pada al, hamzah wasol pada al dibacanya fathah, alkitabu. Itu ya. Nah, ya, silakan siapa yang baca nomor satu, baca diartikan. Poin ke-6 nomor 1. Kul wasrib. Syariba yasrobu. Ini. Kul wa isrib. Yasrobu. Yasrobu oh. Berarti apa? Wasrob. Yasrobu. Mudhari'nya yasrobu. Berarti kul was. Wasrobu. Wasrob. Nah, kul wasrob. Kul wasrob. Ahsanta. Artinya? Makan dan minumlah. Nah, makan. Iya, makan dan minumlah. Ya, ganti nomor 2. Iqra'id darsa wa fahimahu. Fi'il amr, fi'il amr. Iqra'id darsa, nah itu fi'il amr setelahnya itu. Iqra'id darsa wa fahimhu. Fahima yafhamu. Yafhamu jadi apa fi'il amrnya? Wafham. Ya, ulang. Iqra'id darsa wafhamhu. Naam, iqra'id darsa wafhamhu, wafhamhu. Artinya? Bacalah pelajaran itu dan pahamilah pelajarannya. Ikra' iddarsa, asalnya ikra', asalnya adalah bacaannya sukun, ikra'. Kemudian karena sukunnya ketemu sukun lagi, yaitu sukun pada lam, maka sukun tersebut dihidupkan salah satunya. Jadi ikra' iddarsa. Wafhamhu, dibaca wafhamhu karena mudoreknya fahima yafhamu, mudoreknya yafhamu, kas fathah yafhamu, maka dibaca wafhamhu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fi'il amr itu berasal dari fi'il mudorek. Caranya bagaimana? Dengan menghilangkan huruf mudoro'a, lalu mensukun huruf terakhir. Ya. Kalau huruf terakhirnya berupa huruf-huruf sahih yang tidak bersambung dengan alif nun atau tidak bersambung dengan wawu dan nun. Tapi ketika bersambung wawu dan nun atau alif dan nun, maka dengan membuang wawu dan nun. Seperti tashrobuna menjadi washrobu, tasrobuna menjadi washrobu, tasrobani menjadi isroban, isroba, wawunya dibuang. Tasrobuna menjadi isrobu, tasrobani isroba, tasrobu menjadi isrob. Nah, ya berikutnya nomor 3. Iqra waktub, artinya baca dan tulislah. Ahsanta. Nomor 4. Ihrij wal'ab, keluarlah dan bermainlah. Ukhruj, ukhruj, kharaja yakhruju. Ukhruj wal'ab. Ya, ukhruj wal'ab artinya keluarlah dan bermainlah. Iya. Karena dari kharaja yakhruju, sehingga fi'il amrnya ukhruj. La'iba yal'abu menjadi il'ab. Nomor 5. Idhabil ana warji' ba'da sulusi sa'atin, artinya pergilah sekarang dan kembalilah 3 jam lagi. Kenapa dibaca idhab? Karena dhahaba yadhhabu. Maksudnya kenapa fathah idhab? Hanya fathah, kenapa? Karena ainnya, ainnya fathah, mudoraknya fathah, yaitu yadhhabu atau tadhhabu. Kenapa dibaca kasroh idhabil an? Bertemu dua sukun. Karena ketemu dua sukun, ba dan lam pada al an. Nah, itu berikutnya apa itu? Warji atau warja tadi dibaca? Warji. Kenapa di warji dibaca kasroh? Roja, nah, karena dari roji, dari yarji'u, ainnya kasro di mudoreknya. Ahsantum. Ya, berikutnya. Iftahil midya' wasma'al akhbaro. Ketemu dua sukun. Iftahil midya' wasma'il ikhbaro. Wasma'il akhbaro. Naam. Artinya? Bukalah al-midya' media radio. Bukalah radio dan dengarkanlah kabar. Naam, ahsantum. Iftah dibaca fathah iftah karena fataha yaftahu, mudhari'nya yaftahu, maka fi'il amrnya iftah. Dibaca kasrah iftahil midya karena ketemu dua sukun, iftah sukun pada ha dan sukun pada lam. Sama juga wasma. Kenapa dibaca wasma? Karena dari sami'a yasma'u, yasma'u mudhari'nya itu ainnya fathah sehingga menjadi isma'. Kenapa isma' yang tadinya sukun dibaca kasro? Karena ketemu dua sukun, sukun ain dan sukun pada lam. Nah, sukun di situ namanya sukun arid. Harakatnya harakat arido, sukun arid, sukun yang datang karena sebab. Bukan afan. Kasro, kasro yang ada di situ namanya kasro arido. Kasro yang datang karena sebab, bukan kasro asri harokat fiil, bukan kasro asri harokat fiil ya. Kasronya kasro arid, arido, muncul karena sebab. Sebab apa? Sebab ketemu dua sukun. Naam. Yang telah diketahui atau sebagian sudah mengetahui bahwa fi'il itu marfu, mansub dan majzum, tidak ada majrur, gitu kan? Tidak ada kasroh fi'il itu, ada majrur. Nah, ini kasroh, ada kasroh kenapa? Ini kasroh bukan kasroh asli tapi kasroh arid. Kasroh arido karena sebab munculnya. Nah, nomor 7. Khud hadhil haqibatu waftah. Maful objek. Badalnya objek. Hadhil objek. Khud hadhil haqibata waftahha. Ahsanta. Artinya? Ambillah tas ini dan bukalah. 6. Berikutnya. Idhab ilal mudiri was'alhu. Pergilah ke kepala sekolah dan bertanyalah kepadanya. 6. Idhab dibacanya fathah karena dari yadhabu. Yadhabu sehingga menjadi idhab. 6. Terus. Khudhil kuba wasilhu. Ambillah gelas ini dan cucilah. 6. Waksilhu, kenapa dibaca kasro? Waksil. Waksilhu dibaca kasro karena mudoreknya. Mudoreknya wasala yaksilu. 6. Yaksilu mudoreknya, sehingga dibaca kasro. 6. Assalamualaikum. Nomor 10. Qala Allahu Ta'ala li Yahya alaihi salam. Ya Yahya, hudal kitaba biquwatin. Ketemu dua sukun dibaca kasro. Ketemu dua sukun. Hudal kitaba dibaca kasro. Ketemu dua sukun. Oh, hudil ya. Iya. Hudil kitaba biquwatin. 6. Artinya wahai Yahya. Wahai Yahya, ambillah kitab dengan kekuatan. 6. Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Biquwah. Wa Yahya ambillah kitab dengan kuat. Nomor 11. Wa qala ta'ala li Adam alaihi salam. Ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata. Artinya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di jannah, di surga. 6. Asantum. Uskun, ya Adam uskun. Dari sakana yaskunu, sehingga fi'il mudhari'nya uskun. Uskun. Kenapa enggak dibaca wasalnya, enggak dibaca karena di tengah kata. Ya Adam uskun, ya Adam uskun. Kalau dibacanya mulai dari uskun, nah baru dibaca hamzah wasalnya. Uskun. Ketika mulainya dari kata sebelumnya, ya Adam uskun. Ya ada muskun anta wa zaujukal jannah. Barakallahu'alaikum. Poin ke-7, ikra mayali, bacalah berikut ini. Nah, kita baca bareng. Ya hamidud hab. Ya hamidud hab. Ya hamidud hab. Ya hamidud hab. Nah, wahai Hamid, pergilah. Wahai Hamid, pergilah. Ya ikhwanud habu. Ya ikhwanud habu. Wahai saudara-saudara, pergilah. Wahai saudara-saudara, pergilah. Ya Aminatul Habi. Ya Aminatul Habi. Wahai Aminah, pergilah. Wahai Aminah, pergilah. Ya Akhawatul Habi. Nah. Ya Akhawatul Habna. Wahai para saudari, pergilah. Wahai para saudari, pergilah. Nah, yang pertama itu idhab untuk satu orang yang diperintah. Yang diajak bicara, yang diperintah satu orang, idhab. Yang diperintah banyak, jamak, idhabu, dikasih wawu. Yang diajak bicara satu orang perempuan, makanya ya idhabi. Yang diajak bicara, yang diperintah para wanita, idhabna. Itu semuanya berasal dari fi'il mudhari. Idhab dari asalnya tadhabu. Ya hamidu tadhabu. Wahai Hamid, engkau pergi. Ya ikhwanu tadhabuna. Wahai ikhwan, kalian pergi, kalian sedang pergi. Ya Aminatu tadhabina. Wahai Aminah, kamu sedang pergi. Ya akhawatu tadhabna. Wahai para saudari, kalian sedang pergi. Itu kan asalnya berarti dari fi'il mudhari', yaitu tadhab, kemudian tadhabuna, tadhabi sama tadhabna. Nah, dibuang fi'il, dibuang huruf mudhara'nya yang tadi berupa ta, ya, dibuang. Setelah itu disukun kalau dia berakhiran huruf tanpa bersambung dengan wawu atau alif. Idhab enggak bersambungan dengan alif ataupun wawu, maka langsung disukun. Ketika bersambung dengan alif atau wawu seperti tadhabani, tadhabuna, berarti ba-nya bersambung dengan alif atau wawu. Bersambung dalam arti satu kata, ya, enggak mesti bersambung dalam lukisan hurufnya. Nah, maka ketika bersambung dengan wawu nun atau alif dan nun, dibuang nunnya. Tadhabuna menjadi tadhab, idhabu, nunnya dibuang. Nun itu pengganti dari sukun. Idhab sukun. Kalau idhabu nun yang hilang. Nah, ya, kita baca nomor satu bareng. Ya ayuhat tulabud khulul fasla wajlisu waktu buddarsa. Wahai para siswa, masuklah kelas, duduklah dan tulislah pelajaran. Nah, itu wawu semuanya menjadi fa'il, ya. Wawu semuanya menjadi fa'ilnya, pelakunya. Nah, udkhulu fa'ilnya wawu, fi'ilnya fil amr, fa'ilnya wawu. Nah, wajlisu sama, fa'ilnya wawu. Waktubu fa'ilnya wawu. Jadi yang namanya fa'il harus ada fa'il. Itu fa'ilnya. Nomor dua, ukhruji ya bintu wal abi ma'a ukhtiki. Ukhruji ya bintu wal abi ma'a ukhtiki. Ma'a ukhtiki, afan. Ma'a ukhtiki, ya. Ukhtiki. Karena mudhaf itu pada ma'a. Keluarlah wahai anak perempuan dan mainlah bersama saudarimu. Kulu washrabu. Kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Makanlah dan minumlah. 6. Kalau yang wal abi fa'ilnya iya. Fa'ilnya. Ukhruji fa'ilnya juga iya. Fa'ilnya. Yang kulu washrabu fa'ilnya wawu. Isyrobnal qahwata ya sayyidati. Isyrobnal sayyidati. Minumlah kopi wahai para nyonya. Para nyonyaku, nam. Para nyonyaku, ya. Itu fa'ilnya nun, fa'ilnya. Isyrobna fa'ilnya nun. Minumlah kopi wahai para nyonyaku. Itu mabni, ya. Isyrobna mabni. Seperti di fi'il mudhari'nya juga mabni. Kita ngucap apa? Tas yasrobna, yasrobna atau tasrobna. Kalau yang antuna berarti tasrobna, tasrobna mabni. Mabni itu maksudnya tidak mengalami perubahan. Kalau yang idhab, tadhabu jadi idhab, ada perubahan dari doma menjadi sukun. Tadhabuna menjadi idhabu, ada perubahan dari adanya nun menjadi nunnya hilang. Nah, kalau ini yang tashrobna menjadi isrobna, tetap, enggak ada yang hilang. Fi'ilnya enggak ada yang hilang. Yang hilang cuma huruf mudhara'a yang tak tadi. Kalau tak itu bukan huruf fi'il, huruf mudhara'a, huruf tambahan. Berarti mabni, ya, yang berakhiran nun mabni. Seperti juga pada fi'il mudhara'nya mabni. Mabni artinya tetap. Nomor 5. Ta'alai ya aminatu waftahin nawafidha. Kemarilah wahai Aminah dan bukalah jendela-jendela. Iksilu wujuhakum wa aydiyakum. Iksilu wujuhakum wa aydiyakum. Bacalah basulah, basulah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Basulah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. U'budnallaha wasjudnalah lahu. Beribadalah kepada Allah dan sembahlah dia. Siapa yang diperintah? 6. Sujud 8. Beribadah kepada Allah dan sujudlah kepadanya. Siapa yang diperintah? Yaitu para wanita. Ya, para wanita. Mukhatami para wanita. Artinya, itu. Artinya, beribadahlah kepada Allah dan sujudlah kepadanya. Cuman ucapan ini diberikan kepada para wanita. Jadi fa'il itu enggak mesti diartikan. Fa'il pada fi'il amr tidak mesti diartikan. Namun maksudnya sudah mengerti maksudnya. Karena kalau kita ngobrol dengan mukhatab, dengan yang kita ajak bicara, kan kita enggak perlu mengucap fa'ilnya, ya enggak, misalnya tulislah, enggak kita ucap tulislah kamu. Cukup tulislah, itu sudah cukup. Mengucapnya ke siapa? Kalau tulislah uktub ke laki-laki. Kalau uktubi tulislah, mengucapnya ke perempuan. Nah, kita lanjutkan. Atau sekarang antum yang baca. Lanjut baca. Nomor 8. Iya, nomor 8. Al-abu il-abu. Oh, il-abu ya. Il-abu ba'dad darsa. Ba'da mudhaf. Ba'dad darsi. Naam, ahsantum. Bermainlah sesudah pelajaran. Iya. Silakan. Khudhi kitabika ya Su'adu. Maful bihi, kitab maful bihi ya, objek. Khudhi kitabika ya Su'ada. Objek. Khudhi kitabaka ya Su'adu. Yang diajak bicara wanita sekarang. Kapnya berubah jadi, kapnya berubah wanita, untuk wanita. Khudhi kitabaki ya Su'adu. Aksanta, artinya? Ambillah kitabmu, wahai Su'ad. Ya, nomor 10. Qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah, ya ayuhan nasu, u'budu rabbakumulladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Artinya? Allah berfirman di surat Al-Baqarah, wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan, sebagaimana dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Nah, ya ayuhan nas, kalau dibacanya putus, ya ayuhan nas, kemudian waqaf. U'budu rabbakum. Nah, itu ya. Kalau dibacanya enggak waqaf, lanjut berarti ya ayuhan nasu budu. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Nah, wahai para manusia, sembahlah Rabb kalian dan sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nomor 11. Wa qala fi suratil hajji, ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Naam, ahsanta, artinya? Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kalian dan sujudlah kalian dan sembahlah Rabb kalian dan berbuatlah yang baik. Nah, berbuat baiklah. Pesan kembali. Nah, poin sekarang masuk poin 8. Doa fil faragi fi mayali fi'la amrin munasiban. Fi'la amrin munasiban. Nah, munasiban. Kenapa dibaca munasiban? Karena naat untuk fi'la. Fi'la itu mansub ya. Fi'la mansub amrin dan dia mudhof, amrin mudhof pun ilai. Munasiban naat sifat untuk fi'la. Nah, letakkan pada yang kosong pada berikut ini fi'il amr yang sesuai, yang cocok. Di situ nomor 1 titik-titik Al-Qur'an, wahai Maryam. Berarti bacalah Al-Qur'an wahai Maryam. Yang nomor 2, wahai para anak, roti, kopi. Berarti wahai anak-anak, makanlah roti dan minumlah kopi. Yang nomor 3, dari kelas wahai Musa, berarti keluarlah dari kelas wahai Musa. Yang nomor 4, wajah kalian dan tangan kalian dengan sabun. Berarti cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan sabun. Itu. Antum sesuaikan fa'ilnya ya. Kalau ini berarti wujuhakunna, berarti fa'ilnya itu nun. Karena yang diajak bicara para wanita. Yang nomor 5, raksak bil Musa, kepalamu dengan silet. Maksudnya rambut. Rambutmu dengan silet, yaitu potonglah rambutmu dengan silet. Silet apa bahasa Indonesia-nya? Silet juga kan? Iya. Nah, kemudian hadihil aqraba ya abi. Kala jengking ini wahai abi, berarti bunuhlah. Kala jengking ini wahai bapak, bapakku. Yang nomor 7, nah kasih tahu bahasa Indonesia-nya antum yang Arabnya ya. Berkata Khalid kepada temannya yaitu Zakaria, ma mana ani hadhil kalimah? Ma makna hadhil kalimah? Apa arti kata ini? Berkata Zakaria, aku tidak tahu. Tanyalah kepada Pak Guru. Tanyalah kepada Pak Guru. Nah, nomor 8, daging dengan pisau itu yang tajam, wahai Khadijah. Potonglah, berarti potonglah daging dengan pisau itu yang tajam, wahai Khadijah. Nomor 9, namamu pada buku tulis, wahai Abdurrahman. Tulislah, berarti tulislah namamu pada buku tulis, wahai Abdurrahman. Nomor 10, berkata ibu guru kepada para siswi, pergilah kalian sekarang ke perpustakaan, bacalah lembaran-lembaran atau bacalah majalah atau buku, koran-koran dan majalah, kemudian kembalilah ke kelas setelah setengah jam. Nomor 11, wahai Amar, sapu tanganmu kotor sekali, sapu tanganmu sangat kotor, maka cucilah. Nah, ya, silakan yang nomor 1 siapa? Iqra'il Qur'ana ya Maryamu. Iya, artinya? Bacalah Al-Qur'an wahai Maryam. Asalnya Iqra'i, ada ya-nya ya, Iqra'i, karena ketemu di situ lam yang sukun, maka kelihatannya bacanya pendek. Iqra'il Qur'ana. Iya, terus ya auladu kulul khubza washrabul qahwata. Ya sebentar, yang nomor 1 tadi bisa dibaca ya sukunnya jadi kasrah. Iqra'il Qur'ana ya Maryamu, karena ketemu dua sukun, sukun pada ya sama sukun pada lam. Boleh dibaca gitu. Iqra'il Qur'ana ya Maryamu. Ada yang baca gitu, ada. Boleh. Boleh, tapi lebih bagus dikeluarkan ya-nya. Nah. Ya, terus. Diulang tadi siapa? Ya auladu ulul khubza washrabul qahwata. Iya, artinya? Wahai para anak, makanlah roti dan minumlah kopi. 6. Aksantum. Nomor 3. Ukhruj minal fasli ya Musa. Artinya, keluarlah dari kelas wahai Musa. Aksantum. Ya, nomor 4. Ibsilna wujuhakunna wa aydiyakunna bisabuni. Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan sabun. Basulah, bagusnya basulah ya. Basulah. 6. Ya, kemudian. Ahlik ra'saka bil Musa. Cukurlah rambutmu dengan silet. 6. Ihlik ra'saka bil Musa. Ihlik ra'saka bil Musa. Cukurlah rambutmu dengan silet. Nomor 6. Uktul hadihil akroba ya abi, bunuhlah kalajengking ini wahai bapakku. 6. Berikutnya. Qala Khalidun li zamilihi Zakaria, berkata Khalid kepada temannya Zakaria, ma ma'na hadil kalimati, apa makna kata ini? Qala Zakaria, Zakaria berkata, ana la adri, saya tidak tahu. As'alil mudarisa. Is'alil mudarisa. 6. Is'alil. Bertanyalah kepada guru. Nomor 8. Iqta'il lahma bidzaki sikina hadal, badal dari daka. Berarti sama seperti daka harakatnya. Bidzaka. Maksudnya kedudukannya harakat. Oh, bidzaki. Daka kan majrur kana ba bi mali jarin. Berarti dia sikin. Sikinnya apa berarti? Sikin. Berarti majrur juga kan? Iya, sikin. Ya. Sikini berarti. Sikini. Ya. Hadin. Ya Hadijatu. 6. Artinya potonglah daging ini dengan pisau yang tajam wahai Hadijah. 6. Sikin, miskin itu ya-nya ya bukan seperti kita ngucap muslimina. Bukan seperti ya itu ya. Kalau itu ya menunjukkan yang muslimina atau muslimaini itu ya untuk jamak mudzakkar salim dan jamak ya untuk yang musanna. Kalau ini masih ya mufrad, ya untuk pada isim mufrad. Sikina miskina. Sikinu miskinu nam. Ya, berikutnya. Uktub ismaka ya uktub ismaka ala daftarika ya Abdurrahman. Yang pertama ketemu dua sukun yang pertama itu. Uktub ismaka ala daftarika ya Abdurrahman. Naam, ahsanta. Uktubismaka ala uktubismaka ala daftarika ya Abdurrahmani. Artinya tulislah namamu di buku tulismu wahai Abdurrahman. Naam. Nomor 10. Qalat mudarrisatu litolibati, idhabil ana ilal maktabati wa waqtubil suhuf. Waqra'nal suhufa. Naam. Wal majallati. Ahsanta, majalati, benar. Sumarji'na ilal fasli ba'da nisfi sa'ati. Sa'atin. Ya, artinya ibu guru berkata kepada siswi-siswi, pergilah sekarang ke perpustakaan dan Dan bacalah koran-koran dan majalah-majalah. Kemudian kembalilah ke kelas setelah setengah jam. Nah, ahsantum. Qalatil mudarrisatu litalibati idhabnal ana ilal maktabati waqra'na suhufa wal majalati fumarji'na ilal fasli ba'da nisfi sa'atin. Nomor 11. Ya Ammaru, mindiluka wasihun jiddan, fagsilhu. Wahai Ammar, sapu tanganmu kotor sekali, maka cucilah dia. Naam, ahsantum. Aqsamul fi'li thalathatun, pembagian fi'il ada tiga. Madin, wa mudhari'un, wa amrun. Yaitu fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. asalnya tuh madiyun asalnya ya. Ada ya-nya. Cuman ya-nya enggak dimunculkan karena enggak ada alif lam. Kalau ada alif lam kita mengucap al-madi wal mudhari'u wal amru. Kalau ada alif lam karena al-nya hilang maka dibacanya madin. Ada ya, itu namanya tanwin iwat. Tanwin iwat itu tanwin pengganti. Yaitu untuk menggantikan huruf yang disembunyikan, yang ya tadi. Asalnya madi, ada ya-nya. Asalnya. Karena itu kita baca fi'lun madin, fi'lun mudhari'un, gitu kan? Fi'lun madin itu bukan mudhaf ilai. Sifat mausuf itu, fi'lun yang disifati madin sifatnya. Fi'lun mudhari'un, fi'lun yang disifati mudhari'un sifatnya. Nah, jadi itu bukan mudhaf ilai. Fi'lun madin, wa fi'lun mudhari'un wa fi'lun amrun. Aqsamul fi'li thalathatun, pembagian fi'il ada tiga. Madin wa mudhari'un wa amrun. Nahwu dhahaba yadhhabu idhhab. Naam, dhahaba yadhhabu dan idhhab. Kita tutup dengan tasrif dhahaba lalu yadhhabu lalu idhhab. Kita baca bareng. Dhahaba dhahaba dhahabu. Dhahaba dhahaba dhahabu. Dhahabat dhahabata dhahabna. Dhahabat dhahabata dhahabna. Dhahabta dhahabtuma dhahabtum. Dahabti dahabtuma dahabtunna. Dahabti dahabtuma dahabtunna. Dahabtu dahabna. Dahabtu dahabna. Nah, artinya dari orang ketiga sampai orang pertama ya. Ngartikannya. Yaitu aku dia telah pergi, mereka berdua telah pergi, mereka telah pergi, dia telah pergi untuk mu'anas dan seterusnya sampai dahabtu itu aku telah pergi. Ya, sekarang yadhabu. Yadhabu yadhabani yadhabuna. Yadhabu yadhabani yadhabuna. Tadhabu tadhabani yadhabna. Tadhabu tadhabani yadhabna. Tadhabu tadhabani tadhabuna. Tadhabu tadhabani tadhabuna. Tadhabina tadhabani tadhabna. Tadhabina tadhabani tadhabna. Adhabu nadhabu. Adhabu nadhabu. Idhab idhaba idhabu. Idhab idhaba idhabu. Idhabi idhaba idhabna. Idhabi, idhaba, idhabna. Nah, itu tasrifannya. Berarti yang madi 14 kata ke bawah yadhabu juga. Yang amrnya cuma 6. Itu ya. Nah, barakalawfikum. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Lihat di grup barangkali ada pertanyaan. Besok kita baca kosakata sebentar lalu masuk ke pelajaran 15. Enggak ada ya? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.